chancho, chancho, chancho. Oh, chancho, chancho, chancho. Chancho. Lapo menengai. Ayo. Kalau tambah lama tapi kau enggak sanggup, tambah bisa aja panggilanmu tuh Chancho. Kalau tambah sanggup tapi tambah sombong, tambahi juga panggilanmu tuh Chancho. Ayo maju maju jangan lupa mundur. Ayo mundur mundur jangan lupa maju. Maju pantang mundur itu kuno kuno jadul. Mundur pantang maju itu jadul kuno kuno. Semua petoai namanya Chancho. Sami mawon namanya Chancho. Kalau pengen ngutang enggak sanggup ngutang, apa namanya lo bukan Chancho. Kalau mau ngutang enggak sanggup ngutangi, apa namanya lo bukan Chancho. Ayo ngutang-ngutang dan ngutang-ngutangi. Ayo kaya mbok jangan kaya sendiri. Malu mau ngutang itu kuno-kuno-kuno. Gak bisa ngutangi juga jadul kuno-kuno. Semua berdoa namanya Chancho. Sami mawon namanya Chancho. Kata dasar kasih awalan can, kasih akhiran cu namanya Chancho. Ada otak kosong kasih awalan can, kasih akhiran cu otakmu Chancho. Hayat tanpa dasar biar hidup dalam, hayat kosong-kosong biar gampang ngisi. Hidup pakai dasar itu cetek-cetek-cetek. Kalau otakmu full susah ngisi-ngisi-ngisi. Lebih gampang kalau hidupmu Chancho.